Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayol hadirun jamaah walimatul urs rahimah wa rahimakumullah, pertama-tama dan tidak henti-hentinya marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Selanjutnya kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada seluruh hadirin untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita duduk di masjid yang mulia ini, memenuhi sebuah undangan dari saudara kita, yang undangan ini bukan mengundang antum untuk hadir dalam suatu kebiasaan manusia biasa, tetapi lebih dari itu antum menghadiri sebuah ibadah yakni akad nikah, yang ini merupakan ibadah yang agung, merupakan amalan yang mulia, amalan yang besar. Naam, dan sungguh perkara ini bukan perkara biasa. Kenapa? Karena yang namanya pernikahan itu merupakan sunnahnya para mursalin, para anbiya, para rasul, para nabi. Mereka adalah orang-orang yang menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau, dan kami menjadikan bagi mereka istri-istri dan anak-anak. Sehingga ini adalah perkara yang besar, baik yang mau menikah maupun yang sudah menikah, hendaklah memberikan perhatian dalam permasalahan ini. 6. Demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin beliau menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan dari Ibnu Majah rahimallahu taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, yang tidak mau mengamalkan sunnahnya Rasulullah, maka tidak termasuk golonganku. Demikian pula dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya datang 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke salah satu di antara rumah-rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang keadaan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dikabarkan kepada mereka tentang ibadahnya Rasulullah demikian dan demikian, mereka menganggap ibadahnya Rasulullah itu biasa-biasa saja. Naam. Mereka menganggap ibadah Rasulullah itu tidak seberapa, menganggap kecil, sehingga mereka mengatakan aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu naam ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Di manakah kita kalau dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah adalah orang yang telah diampuni dosa-dosa yang telah berlalu maupun dosa-dosa yang akan datang. Jadi kalau amalannya demikian, wajar. Karena dosa yang sudah lalu maupun yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata salah seorang di antara mereka, "Ama ana fa inni usolli al-laila abadan." Maka adapun aku bertekad aku akan selalu salat malam, menghabiskan malamku untuk salat malam. Demikian pula berkata yang lainnya. 6. Ana asumu dahr wala uftir. Aku akan berpuasa terus-menerus. Berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Dan berkata yang lainnya, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Adapun aku akan menjauhi wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. 6. Mereka mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semangat yang tinggi, tetapi tidak berdasarkan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi dengan perasaan. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah bertanya kepada mereka, antumul ladzi qultum kadza wa kadza? Apakah kalian telah mengatakan demikian dan demikian? Ama wallahi inni lakhsyakum lillahi wa taqakum lahu. Maka demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Walakinni asumu wa uftir. Akan tapi aku berpuasa, tetapi aku juga berbuka. Tidak berpuasa terus sepanjang hari. Wa usalli wa arkud. Dan aku sholat malam tetapi aku juga tidur. Tidak menghabiskan semalam suntuk untuk sholat malam. Memberikan hak badan untuk istirahat. Aku sholat malam tetapi aku juga tidur. Dan aku menikahi wanita-wanita. Wa tazawwazu an-nisa wa tazawwazu an-nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku juga menikahi para wanita, maka barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk dari golonganku. Dan kita ayol hadirun diperintahkan untuk mengikuti mereka para rasul. Ulaika alladzina hadallahu fa bihudayhim muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kalian mengambil petunjuk dengan petunjuk mereka. Dan secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah, dan terkhusus kepada kedua mempelai yang akan menjalani kehidupan berumah tangga. 6. Kami wasiatkan untuk mempersiapkan niat, untuk menyempurnakan niat ketika melangkah kepada dunia pernikahan, kepada dunia rumah tangga. 6. Dan niat inilah yang akan membedakan perkara yang biasa menjadi perkara yang tidak biasa. Yang akan membedakan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan keikhlasan maka seorang akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting sekali untuk menghadirkan niat di dalam pernikahan ini. Sebagaimana sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengisahkan bahwasanya ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang kaya mereka telah berangkat dengan ganjaran-ganjaran yang banyak. 6. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa juga sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta-harta mereka. 6. Para sahabat yang tidak kaya, yang mereka merasa hartanya sedikit, mereka merasa kalah terhadap para sahabat yang hartanya banyak. Mereka yang hartanya banyak bisa mendapatkan ganjaran lebih. Mereka bisa bersedekah, sedangkan kami tidak bisa bersedekah. Kemudian Rasulullah bersabda membimbing mereka, "Awalaisa qad ja'alallahu lakum matasaddaqun?" Tidakkah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang kalian bisa bersedekah dengannya? "Inna bikulli takbiratin sadaqah." Sesungguhnya pada setiap takbir, ucapan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ini adalah sedekah. "Wa bikulli tahlilatin sadaqah." Dan setiap tahlil, ini adalah sedekah. Tahlil adalah ucapan la ilaha illallah. "Wa bikulli tahmidatin sadaqah." Demikian pula pada setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, ini juga sedekah. "Wa amrin bil ma'rufi sadaqah." Demikian pula mengajak kepada yang baik, memerintah kepada yang ma'ruf, ini juga sedekah. "Wa nahyin an munkarin sadaqah." Demikian pula melarang, mencegah dari kemungkaran, ini juga sedekah. "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Demikian pula pada hubungan suami istri di antara kalian, ini juga sedekah. Pada hubungan suami istri yang masing-masing suami menikmati, naam, itu mendapatkan ganjaran. Yang seandainya tidak mendapatkan ganjaran pun mereka sudah bersemangat untuk melakukan itu, apalagi mendapatkan ganjaran. Naam. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu yakunu lahu fiha ajrun?" "Wahai Rasulullah, apakah kita menyalurkan syahwat kita, kita mendapatkan ganjaran?" "Qala araitum la wada fi haramin akan alaihi fiha wizrun?" Bagaimana menurut kalian, seandainya itu disalurkan kepada yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? 6. Qalu bala, tentu. Kalau dia menyalurkan pada yang haram pasti mendapat dosa. Maka Rasul bersabda, "Fakadzalika idza wada'aha fi halal fil halal kana lahu fiha ajrun." Rawahu Muslim. Maka demikian pula, kalau dia menyalurkannya pada perkara yang halal, yakni kepada istrinya, maka dia pun akan mendapatkan ganjaran. 6. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, kebaikan di atas kebaikan. Ya, hendaklah kita bersemangat, baik yang sudah lama menikah, yang masih diberi kemampuan untuk ini, diamalkan. Naam, karena ini adalah kebaikan di atas kebaikan. Demikian pula yang belum, yang mau menikah, maka bersemangatlah pula, diluruskan niatnya. Jadi tidak semata-mata untuk menyalurkan hawa nafsu, tetapi lebih dari itu, bahwasanya sebuah pernikahan adalah merupakan benteng, membentengi diri dari berbagai macam kemaksiatan, membentengi keluarga dari berbagai macam kerusakan. 6. Dan ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, nasihat pula untuk kedua mempelai dan kita yang sudah lama-lama menikah, insyaallah juga bisa mengambil faedah dari nasihat ini tentang kebahagiaan berumah tangga. Perlu diketahui bahwasannya kebahagiaan berumah tangga ini tidaklah mesti bergantung pada suatu perkara yang besar. Kalau sudah punya rumah yang megah, mobil yang mewah, harta yang melimpah, berbahagia, bukan itu ukurannya. 6. Bahkan terkadang yang namanya kebahagiaan itu datang, itu muncul dari perkara-perkara yang dianggap sepele. Yang mana perkara-perkara ini sebagiannya mudah untuk dilakukan dan yang sebagiannya membutuhkan kesabaran, membutuhkan perjuangan yang besar untuk bisa menggapainya. 6. Di antaranya adalah al-kalimah at-thayyibah, ucapan yang baik. Ucapan yang baik adalah sebuah perkara yang ringan bagi orang yang diberikan taufik. Karena terkadang ayyuhal hadirun, walaupun ini perkara yang ringan, tetapi ketika orang sedang jengkel, dikuasai oleh amarahnya, susah untuk mengeluarkan kalimat thayyibah. Mau menyanjung suaminya, mau mengucapkan terima kasih kepada suaminya, ini sesungguhnya mudah. Jazakumullah khair wahai suamiku, ya. Atau sanjungan, tidak ada yang lebih ganteng di rumah ini kecuali engkau, ya. Memang enggak ada yang lain, ya. Tetapi terkadang ini susah. Kenapa? Karena sudah dongkol, ya, sudah jengkel. Nah, hendaklah kita banyak-banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamratin. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." 6. Jagalah diri-diri kalian dari neraka walaupun dengan sepotong kurma. Ya, kini kita bersedekah. Dan jangan diremehkan walaupun kecil ini. 6. Walaupun dengan sepotong kurma, ini bisa menjadi sebab dijauhkannya kita dari azab neraka. 6. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka kalau tidak punya, Sepotong kurma pun tidak punya. Ini menunjukkan miskin sekali. Jangan berputus asa. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan berupa apa? Yakni dengan kita mengucapkan kalimat thayyibah. Dan ini juga merupakan realisasi dari keimanan kita. 6. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia berbicara yang baik atau diam. 6. Kemudian berikutnya, jangan ragu-ragu untuk minta maaf kepada pasangannya. Jangan mentang-mentang suami kemudian gengsi tidak mau minta maaf kepada istri. Atau jangan mentang-mentang istrinya ini dari keluarga yang lebih kaya daripada keluarga suaminya, tidak mau minta maaf sama istri. Tetapi indahlah masing-masing. Jangan pelit di dalam mengucapkan afwan, ya. Afwan Dinda. Ini kalau masing-masing kan kadang punya sebutan. Ada yang suami nyebut istrinya sayang Dinda, ada yang my love, ada yang lain-lain. Masing-masing terserah. Tapi yang jelas jangan merasa pelit, jangan merasa harga dirinya jatuh. Kalau saya minta maaf berarti saya yang salah. Tidak mesti yang demikian. Terkadang ya, sebagai bentuk perbaikan keadaan, terkadang walaupun kita merasa benar, hendaklah kita mengucapkan afwan saya yang salah. Nah, terkadang yang demikian ini bisa menyadarkan istri kita, sebenarnya bukan Kanda yang salah, tapi Dinda yang telah keliru. Nah, demikian pula istri, ya, abang saya yang keliru, maaf. Oh, bukan adik yang salah, ini abang yang salah, abang yang terlalu emosi dan lain-lain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, dan terkait dengan ayat ini, jangan berbakhil-bakhil, jangan pelit untuk menyampaikan uzur, minta maaf. Kenapa? Karena kalimat i'tizar ini tughliqul bab amama iblis al-la'in. Karena sesungguhnya permintaan maaf ini menutup pintu. 6. Bagi iblis, ya, menutup pintu bagi iblis yang terlaknat. Karena kalau kita sudah gengsi tidak mau minta maaf, oh sangat mudah iblis untuk menunggangi. Sudah lanjut, kamu yang benar kok. Ya, kalau yang suami sudah pukul saja enggak apa-apa. Istri kamu enggak bisa pukul, ambil menyapu. Ya. Kalau jauh ambil piring, sampai. Allah musta'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tetapi Allah telah membimbing kita, idfa billati hi ahsan, fa yalladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tetapi hendaklah kalian membalas dengan yang lebih baik. 6. Kalau suami kita salah atau istri kita salah, jangan dibalasi dengan kesalahan pula, tetapi idfa billati hi ahsan. Maka balasilah dengan yang lebih baik. 6. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maka apabila ada di antara kalian dan di antaranya, di antara engkau dan di antara dia permusuhan, maka akan menjadi seperti teman yang sangat akrab, ya, yang sangat dekat. Demikian pula perkara berikutnya yang dinasihatkan adalah ihris alal halal. Bersemangatlah kepada perkara-perkara yang halal. Karena bisa jadi malapetaka rumah tangga itu disebabkan karena meremehkan perkara-perkara yang haram. 6. Baru kepepet sedikit sudah kita lari ke bank. 6. Ya. Bermuamalah dengan riba atau terhadang dengan kebohongan. Bisa bohong-bohong sedikit, yang penting cari yang halal susah. Jadi haram-haram sedikit enggak apa-apa lah. Nanti kita istighfar, tobat. Tidak demikian. Jangan meremehkan yang namanya al-haram. 6. Karena sesungguhnya seorang hamba dia akan melihat bekas dosa tersebut. 6. Itu berpengaruh kepada kendaraannya, tunggangannya, demikian pula berpengaruh kepada keluarganya, istrinya. Kenapa kok istrinya ini susah diatur? Dinasihati satu kata, balasnya 10 kata atau lebih. Ternyata kita sendiri telah terjatuh kepada kemaksiatan. Sehingga adalah kita banyak-banyak introspeksi, berusaha untuk menjauhi keharaman, menjauhkan perkara yang haram dari rumah tangga kita. 6. Kemudian juga sebagaimana dinasihatkan oleh para ulama, hendaklah para suami atau para istri kun tajiron, jadilah kalian pedagang. Tuh, apakah suruh jualan ke pasar? Tidak. Jualan dalam bagaimana? Yakni dalam interaksi rumah tangga kita ini, kita seolah adalah pedagang. Pedagang bagaimana? Yakni sebagaimana pedagang mengharapkan keuntungan, demikian pula kita bermuamalah dengan istri atau suami kita, kita mengharapkan keuntungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Ya. Bukan kemudian istri pengumpang sini mari, atau suami pengumpang mari store semua sini. Ya, itu masalah teknis. Ya. Tetapi kun tajiron, yaitu kita mengharap di dalam muamalah kita ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya istri di dalam memenuhi hak-hak suami ada kekurangan, tidak lantas suami membalas dengan yang seperti itu. Karena kamu kurang kepada saya juga akan kurang kepada kamu. Karena kamu berbuat jahat kepada saya juga akan jahat kepada kamu. Bahkan saya bisa lebih jahat dari kamu. Bukan demikian. Tetapi ketika istri ada kurangnya, suami tetap berusaha menyempurnakan. Dengan niat apa? Dengan niat ganjaran dari Allah SWT. Demikian pula istri, ketika mendapati suaminya ada kekurangan di dalam memenuhi hak-haknya, dia tetap memenuhi kewajibannya, memberikan hak-hak suami semampu dia, sesempurna-sempurnanya. Dengan niat apa? Mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Demikian pula hendaklah diketahui oleh para suami. 6. Setiap apa yang diinfakkan bagi keluarganya, bagi istri maupun anak-anaknya, ini yang merupakan perdagangan antar dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah berdagang. Dia memberikan nafkah kepada istri dan anaknya mengharapkan ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh apa yang dia berikan kepada istri dan anaknya ini lebih besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada yang dia berikan seandainya disumbangkan ke masjid atau kepada orang miskin yang lain atau untuk jihad fisabilillah. Kenapa? Karena ini lebih wajib baginya. Kemudian apabila ternyata ada kelebihan, maka tidak mengapa. Sehingga jangan malah terbalik, ada yang demikian. Seorang kalau tampak di luar tampak dermawan. Woi, saya mau nyumbang masjid sekian juta, padahal dia peras istrinya. Kamu istor sini. Ya. Ada yang demikian. Kalau nyumbang orang, masya Allah dermawan, tetapi di rumah sangat pelit. Istrinya mau ganti sepatu sudah bolong saja, tidak dikasih. Baju sudah robek-robek, mau ganti jubah, mau kerudung diganti, itu kan masih bisa. Padahal sudah mirip kain pel. Allah musta'an. Betapa pelitnya kepada keluarga, padahal kalau di luar, oh sudah keramiknya nih, ganti saja, walaupun masih bagus, sudah saya tanggung. Padahal di rumah istrinya tidak diperhatikan. Allah musta'an. Kemudian terakhir, 6 adalah at-taghaful, yakni mudah melupakan kesalahan suami atau istri. 6, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan. Nah, resep kebahagiaan adalah apa? Mudah melupakan kesalahan orang lain, lebih-lebih suami dan istri. 6. Kesalahan sering muncul dari suami atau terkadang dari istri. Kalau itu diingat-ingat, kesalahanmu sejak menikah dulu ini dihitung semua. Tidak akan berbahagia. Kamu juga istri, kamu begini. Allah musta'an. Tidak akan berbahagia, akan berantakan. Tetapi kebahagiaan adalah kesalahan. Apalagi sudah minta maaf, sudah dilupakan. Jangan diungkit-ungkit. Ya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau mengatakan, "Mazal at-taghaful min fi'lil karam." Sesungguhnya taghaful, mudah melupakan kesalahan orang lain, ini adalah sifat orang-orang yang mulia. Ya. Sifat orang-orang yang mulia adalah orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. 6. Wallahu taala alam bissawab, mungkin ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhusus kepada kedua mempelai dan cara umumnya adalah untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan kita mendoakan kedua mempelai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada pernikahan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah pada keluarga yang akan dibentuk, memberikan keturunan yang soleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.